الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين محل كون الإسرار بالصدقة أفضل إن لم يكن المتصدق ممن يقتدى به وإلا فالجهر أفضل إن قصد التعسي به وخلاء عن الرياء وسمعة وتعذي الآخذ به ذكروا أن من الصدقة الخفية أن يبيع لفقير ما يساوي درهمين بدرهمين أو يشتري منه ما يساوي درهما بدرهمين ومنه يعلم أنه ليس المراد بالسر ما قابل الجهر فقط بل المراد أن لا يعلم غيره بأن هذا المدفوع صدقة حتى لو دفع لمحتاج دينارا مثلا وأفهم من أضره أنه عن قرض عليه أو عن ثمن مبيع مثلا كان من قبيل دفع الصدقة سرا. Ini menjelaskan caranya sedekah sir yang sudah pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Mahallu kaunil israr bisadaqati afdal. Kapan, bagaimana sadaqatus sir itu lebih utama, lebih afdal dari sadaqah alaniyah, sadaqah terang-terangan. Jadi kapan sadaqatus sir itu lebih afdal? Dikatakan in lam yakunil mutasaddiqu mimman yuktada bih. Sedekah sir itu afdal jika orang yang bersedekah bukan orang yang dicontoh, bukan orang yang diikuti. Ini orang biasa, bukan ulama. Bukan ulama. Ulama itu kan dipandang, diikuti. Ulama itu dilihat, lalu orang-orang mengikutinya. Lah kalau para ulama itu afdolnya sodako alania, afdolnya bersedekahnya terang-terangan. Kenapa? Karena mereka bisa membuat orang lain ikut melakukannya, mengerjakannya. Ulama sodako meko. Karena orang itu banyak meniru ulama. Orang itu banyak meniru ulama. Kalau sahabat dulu meniru nabi, tabiin meniru sahabat, tabi'in mengikuti tabiin. Kenapa? Mereka ini meniru karena apa? Orang yang ditiru itu meniru orang sebelumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti. Lah ulama itu perbuatannya diikuti, karena itu mereka harus menjaga perbuatannya. Enggak boleh asal-asalan. Enggak boleh sakarepe. Sekalipun tidak sesuai dengan nafsunya, enggak sesuai dengan keinginannya, mereka harus. Kenapa? Mereka ini diikuti. Melakukan kesalahan apalagi fatal, ya diikuti. Ngerokok di masjid ulama, ya mau gak mau orang niru. Karena itu kalau mereka memang pecandu rokok, ya jangan ngerokok di masjid. Kalau mau ngerokok keluar. Nah, orang akhirnya mengikuti, gak ada yang ngerokok di masjid. Sama minumnya, kalau ulamanya minumnya berdiri tangan kiri, ya mau gak mau banyak orang minum berdiri dan tangan kiri. Lah ulama harus menjadi contoh, perbuatannya ini harus menjadi contoh. Begitu juga ucapannya. Lah sementara ini enggak, ucapannya yang menyampaikan tapi perbuatannya membatalkan ucapannya. Perbuatannya membatalkan ucapan. Akhirnya enggak jadi contoh kedua-duanya. Lah ucapannya wala perbuatannya. Orang itu banyak melihat perbuatan. Orang itu lebih banyak melihat perbuatan daripada ucapan. Kadang ucapannya 2 jam, 5 jam, 10 jam orang tetap melihat perbuatannya. Kalau perbuatannya sama, diikuti. Kalau perbuatannya enggak sama, orang lebih niru perbuatannya. Orang lebih niru, lebih mendengar, lebih memahami perbuatannya daripada ucapannya. Nah, karena itu orang yang diikuti itu sedekah alaniyah lebih afdal. Tapi orang yang enggak diikuti seperti kita misalnya, kita melakukan enggak ada orang yang niru. Nah, ini sedekatus sir lebih afdal. Jadi sedekatus sir afdal itu bagi orang yang tidak diikuti atau dari orang yang tidak diikuti, tidak dijadikan contoh. Wa illa fal jahru afdalu. Kalau memang bukan orang kalau orang yang diikuti, jika orang yang diikuti yang bersedekah, maka al-jahru terang-terangan itu lebih afdal, lebih utama bagi dia. Tapi dengan tujuan apa? In ghasadat ta'assiya bihi. Jika orang yang diikuti tadi itu niatnya untuk diikuti, untuk ditiru. Niatnya untuk ditiru. Wa khala anir riya wa sum'a. Dan kosong dari riya dan sombong, bangga diri. Wa ta'dzil akhid bi, dan orang yang menerima tidak merasa terganggu. Perasaannya, martabatnya atau wibawahnya. Nah, kalau merasa, kalau misalnya tujuannya ingin ditiru, tapi ada sombongnya, ada bangga dirinya, oh ini sir afdal daripada al-jahr. Sir afdal daripada al-jahr. Oh, enggak ada sombongnya, enggak ada riaknya, enggak ada bangga dirinya. Dilihat kiranya yang menerima, yang mengambil sedekahnya ini tersakiti enggak? Tergores tidak? Wibawahnya, martabatnya. Kalau tidak, afdal al-jahr. Kalau misalnya terganggu, sekalipun yang bersedekah tadi ini tujuannya baik, yaitu supaya diikuti, enggak ada riya, enggak ada sum'a, enggak ada sombong dan lain sebagainya, tapi yang menerima terganggu, sir afdal. Sir afdal. Jadi intinya sir afdal bagi orang yang tidak diikuti seperti para ulama. Jahr afdal bagi para ulama kalau tidak ada riya, sombong, bangga diri, dan tidak membuat yang menerima terganggu. Terganggu martabatnya, kewibawaannya dan lain sebagainya, dan juga memiliki tujuan agar diikuti, agar ditiru. Nah, itu bagus. Tapi kalau enggak, asir afdal. Juga sebagian ulama berkata, anna minas sadaqatil khafiyah, termasuk sadaqatus sir, sedekah secara sembunyi, an yabi ali fakirin, menjual kepada orang fakir, ma yusawi dirhamen bidirhamin, menjual barang kepada fakir yang harganya itu 2 dirham dengan harga 1 dirham. Barangnya ini 2 dirham harganya, tapi dijualnya dengan 1 dirham karena dia tahu yang beli ini orang fakir. Harganya 10.000. Harganya 10.000. Dijual dengan harga 5.000 misalnya. Kenapa? Karena yang beli orang fakir. Lah orang fakir itu sendiri enggak tahu. Orang fakir itu sendiri enggak tahu. Sudah otomatis di korting berapa? 5.000. Padahal harganya 10.000. Lah itu 5.000-nya itu sudah sedekatus sir. Termasuk sedekatus sir itu. Loh, orangnya yang beli itu enggak paham, enggak ngerti. Orang yang beli, jadi dia menjuali barang yang harganya itu 10.000 dengan harga 5.000 itu termasuk sedekatus sir. Atau membeli. Membeli dari orang fakir. Ya, membeli yang harga 1 dirham dibelinya 2 dirham, yang harga 5.000 dibelinya dengan harga 10.000. Atau dia membeli dari orang fakir yang harganya 5.000 dengan harga 10.000. Nah, itu termasuk sir. Lah, dari sini diketahui, difahami bahwa yang dimaksud sir rahasia itu bukan yang lawannya jahar terang-terangan, bukan. Kadang pemberiannya ini jahar terang-terangan, tapi tujuannya, maksudnya sir, rahasia, itu maksudnya. Ya. Biasanya kan lawannya sir, jahar. Sir itu pelan, sembunyi, jahar terang-terangan, itu lawannya. Ya. Kalau yang kita pahami kan ngasih nggak ada orang yang tahu, sama ngasih ada orang yang tahu, itu ini sir, ini jahar, bukan itu maksudnya. Bukan masalah ngasihnya, memberinya, enggak. Bukan masalah ngasih atau memberinya. Masalahnya itu niatnya, tujuannya, hatinya. Karena itu kita ngasihnya terang-terangan. Ngasihnya terang-terangan, seperti menjual tadi itu. Ngasih kan terang-terangan. Tapi di balik itu ada rahasia. Yaitu apa? Pemotongan harga. Yang tidak diketahui. Loh, orang tahu semuanya ngasihnya. Semua orang kelihatan waktu ngasih. Tapi pemotongan harga enggak ada yang tahu. Kecuali siapa? Penjual. Pembeli atau orang yang ada enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya penjual. Lah itu namanya sir. Hatinya ini, tujuannya. Balil murad an la ya'lam ghairu bi anna hadzal madfu shadaqah. Intinya itu maksudnya shadaqah itu sir yang dimaksud. Itu orang lain selainnya tidak mengetahui bahwa yang dikasih itu adalah sedekah. Yang dikasihkan itu adalah sedekah, itu yang itu intinya. Jadi intinya sedekah tusir itu orang lain atau selainnya tidak mengetahui bahwa yang diberikan olehnya kepada orang lain itu adalah sedekah itu. Hatta lau dafa li muhtajin dinaran matalan wa afhama man hadaru anau an gardin alaih. Au antamani mabiin masalan kana min gabili daf'is shadaqati siran. Misalnya ini, kalau kita ngasih kepada orang yang membutuhkan satu dinar, dan orang-orang yang ada sekitar kita, yang ada di sekitar kita menganggap bahwa kita memberikan itu sebagai utang. Jadi ada orang butuh datang kepada kita, kita kasih satu dinar. Lah orang-orang yang bersama kita menganggap ini utang. Orang yang butuh ini utang kepada kita, padahal kita sedekah. Kita sedekah, tapi orang-orang menganggap ini adalah utang. Itu juga termasuk sedekah sir. Kenapa? Orang yang ada di sekitarnya menganggap itu adalah hutang, padahal yang ngasih itu tujuannya sedekah. Itu termasuk sedekah sir. Nah, itu di antara beberapa cara ya dalam sedekah sir. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang telah dijalankan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.